الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan mempelajari ilmu yang paling penting dalam hidup kita. Ilmu yang paling besar pengaruhnya terhadap keimanan kita. Yaitu ilmu untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Oleh karena itu, marilah kita renungkan, resapi, dan perhatikan dengan baik pembahasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang kita petik dari kitab Fiqih Al-Asma Al-Husna yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar Hafizahumallahu Ta'ala. Kita sampai pada pembahasan tentang nama Allah Al-Hamid. Syekh menyebutkan nama Allah Al-Hamid disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 17 kali. Di antaranya dalam surat Fatir ayat ke-15. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalianlah orang-orang yang fakir kepada Allah. Maksudnya, yang selalu butuh kepada Allah. Dan Allah, dialah yang maha kaya, serta Al-Hamid yang maha terpuji. Al-Hamid bisa kita terjemahkan, Allah yang maha terpuji. Juga di surat Al-Hajj ayat ke-24. Allah Azza wa Jalla berfirman, Wahudu ila tayyibi minal qawli, Wahudu ila siratil hamid. Dan mereka diberi hidayah kepada ucapan yang baik. Dan mereka diberi hidayah kepada jalan Al-Hamid, Allah yang maha terpuji. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 267, wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, dan ketahuilah bahwasannya Allah dialah yang maha kaya serta maha terpuji. Dan surat Luqman ayat ke-12, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa bersyukur, maka hakikatnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Maksudnya seseorang itu bersyukur sama sekali tidak memberi keuntungan kepada Allah, tapi dialah yang mendapatkan keuntungan. Sebagaimana kalau dia kufur, maka dialah yang merugi. Allah tidak rugi sedikit pun. Sebagaimana lanjutan ayat, dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Artinya Allah tidak dirugikan sedikit pun, karena Allah tidak butuh dengan kesyukuran kita. Maka Allah tidak dirugikan andai kita kufur kepadanya, melainkan kita sendiri yang merugikan diri kita sendiri. Inilah jemaah sekalian, di antara ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita tentang nama Allah Al-Hamid. Lalu apa maknanya? Al-Syeikh Hafidhullah Ta'ala menjelaskan, ay alladhi lahul hamdu kulluhu. Al-Hamid itu maknanya adalah dialah Allah pemilik segala pujian. Dialah Allah pemilik segala pujian. Al-Mahmud fi dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Yang terpuji pada zatnya, pada nama-namanya, dan sifat-sifatnya. Falahu minal asma ahsanuha. Maka dia pemilik nama-nama yang paling indah. Wa minas sifat akmaluha. Dan pemilik sifat-sifat yang paling sempurna. Falhamdu aus-aus sifat wa a'ammul madaih. Maka pujian kepada Allah adalah seluas-luasnya sifat dan sanjungan-sanjungan yang paling mencakup, yaitu mencakup semua sifat kesempurnaan. Wa a'zamu tsana, dan sanjungan yang paling agung. Li'anna jami'a asma'illahi tabaraka wa ta'ala hamdun. Karena semua nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala adalah terpuji. Wa sifatuhu hamdun, dan sifat-sifatnya terpuji. Wa af'aluhu hamdun, dan perbuatan-perbuatannya terpuji. Wa ahkamuhu hamdun, dan hukum-hukumnya terpuji. Wa adluhu hamdun, dan keadilannya terpuji. Wa intiqamuhu min a'da'ihi hamdun, dan pembalasannya terhadap musuh-musuhnya, yaitu terhadap para pelaku dosa, itu pun terpuji. Wa fadluhu wa ihsanuhu ila awliya'ihi hamdun, dan anugerahnya serta kebaikannya kepada para walinya juga terpuji. Wal khalqu wal amru innama qama bihamdihi, dan penciptaannya serta perintahnya tegak dengan sifat pujian terhadapnya. Dan seterusnya jemaah sekalian, semua yang disandarkan kepada Allah itu terpuji. Apapun itu, apapun itu yang disandarkan kepada Allah terpuji. Allah memberi nikmat kepada kita terpuji. Allah menghukum kita karena dosa-dosa kita, maka itu terpuji. Karena Allah menghukum dengan keadilan. Allah memberi nikmat dengan rahmatnya, maka ini semuanya adalah terpuji. Beda dengan manusia, terkadang berbuat baik kepada orang lain tapi tidak terpuji. Kenapa? Karena di balik itu ada motif-motif yang buruk, ada maksud-maksud yang jelek. Padahal kelihatannya dia berbuat baik kepada orang lain, tapi bisa jadi malah tidak terpuji. Atau orang itu tidak pantas diperlakukan secara baik. Orang itu seharusnya dimusuhi, tapi dia menyayangi orang itu. Maka itu bukan terpuji, tapi tercela. Sebaliknya, tatkala manusia menghukum, maka di balik hukumnya itu belum tentu terpuji. Bisa jadi dia menghukum dengan kedzaliman, bukan dengan keadilan. Maka itu sebuah celaan. Adapun Allah, apakah memberi nikmat ataukah memberi hukuman, sama, semuanya terpuji. Karena Allah pemilik sifat-sifat yang sempurna. Sifat-sifat yang semuanya pantas untuk dipuji. Jadi inilah jemaah sekalian, makna nama Allah Al-Hamid, yaitu Allah terpuji dilihat dari sisi manapun. Ini kesimpulannya. Allah yang maha terpuji dipandang dari sisi manapun itu. Tidak ada mengandung kekurangan sedikit pun. Tidak ada celah, tidak ada aib. Semuanya terpuji. Oleh karena itu kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh makhluk. Alhamdulillah, itu maknanya kata para ulama, wasful mahmudi bil kamal ma'al mahabbati wa ta'zim. Mensifatkan Allah dengan sifat kesempurnaan disertai cinta dan pengagungan. Itu arti ucapan kita Alhamdulillah. Mensifatkan Allah dengan sifat kesempurnaan disertai cinta dan pengagungan. Sempurna artinya tidak ada kekurangan sedikit pun. Dipandang dari sisi manapun, apakah Allah memberi nikmat atau Allah menghukum, mengazab, semua terpuji. Tidak ada celah pada perbuatan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada celah pada sifat-sifatnya. Tidak ada aib pada zatnya. Tidak pula ada kekurangan pada ketetapannya. Baik ketetapan takdir maupun ketetapan hukum. Jadi ketetapan Allah itu ada dua. Yang pertama ketetapan takdir. Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Yang kedua ketetapan hukumnya, yaitu yang terdapat dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya. Maka itu semuanya terpuji, sempurna, tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Bahkan Allah tegaskan terkait dengan kesempurnaan syariatnya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Jadi jemaah sekalian, apa yang Allah tetapkan di dalam ajaran Islam itu sempurna, tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Artinya, kita untuk menggapai bahagia di dunia dan di akhirat, kita tidak lagi membutuhkan yang lain kecuali Islam. Selain Islam, enggak kita butuhkan lagi. Karena Allah sudah sempurnakan kita dengan Islam. Allah sempurnakan Islam untuk kita. Sebab Allah pemilik sifat-sifat yang maha sempurna. Dia maha mampu untuk menyempurnakan agamanya. Maka aneh apabila manusia seringkali dia ucapkan Alhamdulillah. Dia pun mengimani Allah memiliki nama Al-Hamid. Tapi dia memandang agama ini seakan belum sempurna. Dia lebih memilih aturan-aturan, undang-undang yang dia buat-buat sendiri atau diadopsi malah dari kepala-kepala orang kafir. Itu sungguh aneh. Padahal dia sering mengucapkan Alhamdulillah. Dia pun mengimani Allah memiliki nama Al-Hamid. Tapi seakan dia menganggap hukum yang Allah tetapkan itu tidak sempurna. Maka ini bertentangan dengan makna nama Allah Azza wa Jalla yang mulia ini. Baik. Kemudian jemaah sekalian, ujian terhadap Allah secara garis besarnya terdapat pada dua sisi. Ujian terhadap Allah secara garis besarnya terdapat pada dua sisi. Sisi yang pertama, karena luasnya dan banyaknya kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Makanya kalau kita mau bersyukur, kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Artinya, Allah yang paling layak dipuji karena Dia yang paling baik kepada kita. Karena Dia yang paling sayang kepada kita. Karena Dia yang menganugerahkan segala nikmat untuk kita. Bahkan, semua makhluk yang baik kepada kita, itu hanyalah bagian dari kebaikan Allah kepada kita. Jadi, sebaik apapun makhluk kepada kita, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebaikan Allah kepada kita. Orang tua kita, jemaah sekalian, adalah orang yang paling baik kepada kita. Tapi, tidak ada apa-apanya kebaikan orang tua kita dibandingkan kebaikan Allah kepada kita. Bahkan, kebaikan orang tua kita itu hanyalah bagian dari kebaikan Allah kepada kita. Allah yang menjadikan hati orang tua kita sayang kepada kita. Allah yang menggerakkan mereka untuk mencurahkan kasih sayang kepada kita. Sebagaimana Allah Maha Mampu untuk menjadikan hati mereka benci kepada kita, memusuhi kita. Jadi, sesungguhnya kebaikan siapapun manusia kepada kita, itu hanyalah bagian dari kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan itulah juga sebabnya, jemaah sekalian, Allah harus menjadi yang paling kita cintai dan yang paling kita taati dan yang paling kita dahulukan keridoannya. Sehingga walaupun ada manusia yang sangat kita cintai, yang sangat kita muliakan, tapi kalau kemudian dia menyuruh kita melakukan perbuatan dosa kepada Allah, tidak boleh kita taati. Karena Allah lebih baik kepada kita. Jadi jangan kita mengatakan, masa sih saya enggak mau taat sama orang tua saya, padahal selama ini sudah sangat baik kepada saya, padahal orang tuanya menyuruh dia berbuat dosa. Maka ingatlah, Allah lebih baik kepada kita daripada orang tua kita. Kalau orang tua menyuruh kita melakukan hal yang tidak dosa, ya tidak masalah. Bahkan wajib kita taati. Tapi seandainya orang tua kita menyuruh kita berbuat dosa kepada Allah, maka tidak boleh ditaati. Karena Allah lebih pantas ditaati, lebih layak dicintai, lebih pantas pula untuk ditakuti dan diharapkan. Jadi, ini yang pertama, jemaah sekalian. Karena kebaikan Allah kepada kita yang melimpah, sampai Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak sanggup menghitungnya. Saking banyaknya, saking besarnya, saking baiknya Allah kepada kita, maka dialah yang paling pantas untuk kita berikan segala pujian, untuk kita yakini pemilik segala kesempurnaan. Ini yang pertama. Mengapa Allah yang paling layak dipuji? Karena yang pertama, dialah yang paling baik kepada kita. Sehingga kita ucapkan, Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Yang kedua, karena hanya dialah pemilik sifat-sifat kesempurnaan. Semua sifat-sifatnya sempurna. Kebaikannya, keindahannya, kasih sayangnya, sampai perbuatannya menghukum hamba itu sempurna. Karena dia menghukum dengan keadilan. Dia tidak zalim sedikit pun kepada hamba-hambanya. Maka dia pemilik semua sifat-sifat kesempurnaan. Baik itu pada zatnya, ataukah pada nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Perbuatannya seperti mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, menguasai dan mengatur seluruh makhluk, semuanya sempurna. perbuatannya sempurna, enggak ada kekurangan sedikit pun. Begitu pula pada ketetapannya, baik ketetapan takdir maupun ketetapan hukumnya. Maka kalau begitu jemaah sekalian, dialah yang paling pantas untuk dipuji. Dialah yang paling pantas untuk dipuji. Dan ini sebenarnya fitrah manusia. Kita sering senang kepada seseorang. Kenapa? Orang itu mungkin memiliki satu dari dua hal. Pertama, dia baik kepada kita. Dia baik kepada kita. Yang kedua, dia punya banyak kelebihan. Dia punya banyak kelebihan. Maka kita pun senang kepadanya, kita cinta kepadanya. Maka jemaah sekalian, Allah yang paling baik kepada kita, dan Allah pemilik segala kelebihan, sampai pada tingkat kesempurnaan. Kalau begitu, Allah yang paling layak untuk dicintai dan ditaati. Inilah jemaah sekalian yang terkandung di dalam nama Allah Al-Hamid. Allah yang maha terpuji. Maka di balik itu, mesti ada keyakinan dalam diri kita. Allah, dialah yang paling baik kepada kita. Allah, dialah pemilik segala kesempurnaan, tidak mengandung celah sedikit pun. Dan Allah adalah yang paling kita cintai dan paling pantas untuk kita taati. Karena dia yang paling baik kepada kita, karena dia pemilik kesempurnaan. Ini yang terkandung di dalam keimanan terhadap nama Allah Al-Hamid. Allah yang maha terpuji. Bisa menjadi amalan hati, bisa menjadi amalan anggota tubuh. Jadi jemaah sekalian, tatkala kita mempelajari nama-nama dan sifat Allah, minimalnya kita dapat amalan hati. Apa amalan hatinya? Banyak. Minimalnya kita yakin Allah punya nama itu dan punya sifat yang terkandung di dalamnya. Itu sudah pahala besar. Itu sudah ibadah. Jadi jangan kita sepelekan sekedar tahu nama Allah Al-Hamid. Jamaah sekalian, ini ibadah. Bukan sekedar tahu saja, dengan mengetahuinya dan meyakini kebenarannya, hati kita sedang melakukan ibadah. Dan begitu pula sebaliknya, kalau kita tidak mau meyakininya, hati kita sedang berdosa, sedang melakukan penentangan kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan ini lebih besar penentangannya daripada orang yang minum khamar, daripada orang yang makan riba. Ini lebih dahsyat dosanya. Jadi ini luar biasa. Pintu untuk mendapatkan pahala yang melimpah dengan cara yang sangat mudah. Kita belajar, kita kenal, kita tambah yakin, maka pahala kita pun melimpah. Sepanjang keyakinan ini ada dalam diri kita, sepanjang itu pula kita mendapatkan pahala. Kan yakin itu ibadah. Ibadah yang dilakukan oleh hati. Selama kita yakin, selama itu kita mendapatkan pahala. Jadi ini tidak main-main. Pahalanya melimpah luar biasa. Begitu pula sebaliknya, kalau keyakinan kita bertentangan dengan kebenaran, na'udzubillah, selama itu pula kita mendapatkan dosa. Jadi ini diantara keutamaan kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Baik, ini nama Allah Al-Hamid. Dan tentu kita akan mendapatkan di dalam Al-Quran sangat banyak Allah menjelaskan sifat-sifat terpuji untuk dirinya. Dari dua sisi ini. Pertama, dari kebaikannya terhadap hamba-hambanya, anugerahnya rahmatnya yang luas kepada mereka. Yang kedua, dari sisi kesempurnaannya. Dari sisi kesempurnaannya. Baik, tatkala Allah menjelaskan sifat kesempurnaannya, maupun ketika Allah membantah orang yang menghinakannya atau mensifatkannya dengan sifat-sifat kekurangan, walaupun mereka enggak bermaksud menghina. Jadi, jemaah sekalian, penjelasan tentang sifat-sifat terpujinya Allah dalam Al-Quran secara garis besarnya itu dari dua sisi. Yang pertama, untuk menjelaskan Allah pemilik sifat-sifat yang terpuji. Yang kedua, untuk membantah orang-orang yang telah mensifatkan Allah dengan sifat-sifat kekurangan. Yang pertama contohnya sangat banyak disebutkan oleh Asy-Syaikh, di antaranya surat Al-Jathiyah ayat ke-36 sampai ke-37. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Falillahil hamdu Rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil alamin." Maka hanya milik Allah segala pujian. Dialah Rabb langit, Rabbnya bumi, Rabb seluruh makhluk. Walahul kibriya'u fis samawati wal ard, dan dialah pemilik kebesaran, keagungan di langit dan bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha perkasa lagi maha hikmah. Ini ayat yang menjelaskan tentang kesempurnaan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan ayat seperti ini sangat banyak. Bentuk yang kedua, untuk membantah orang-orang yang mensifatkannya dengan kejelekan atau sifat kekurangan, walaupun mereka dengan maksud memuliakan Allah. Seperti orang-orang yang mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah. Tujuan mereka untuk menghina Allah dan menghina Nabi Isa, atau untuk memuliakan? Memuliakan sebenarnya. Tetapi perbuatan itu membuat Allah murka dengan semurka-murkanya, walaupun dengan maksud memuliakan. Apalagi kalau maksud menghina. Walaupun mereka maksud memuliakan, tapi ucapan mereka dan keyakinan mereka itu adalah penghinaan kepada Allah. Bagaimana mungkin Allah disamakan dengan manusia yang punya anak? Ini penghinaan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, di surat Al-Isra ayat ke-111 Allah berfirman, "Wa qulil hamdulillahi alladzi lam yattakhidh walada." Dan katakanlah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak mengambil anak. Yang tidak punya anak, yang tidak perlu, tidak butuh kepada anak. Kalau kita katakan Allah memiliki anak, berarti butuh kepada anak, butuh untuk berketurunan. Butuh juga kepada istri dan seterusnya. Ini penghinaan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mulai ayat ini dengan ucapan, katakanlah alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada, segala puji bagi Allah yang tidak mengambil anak. Walam yakul lahu syarikum fil mulk, dan dia tidak memiliki sekutu dalam kekuasaan. Karena dia yang maha terpuji, dia enggak perlu sekutu dalam kekuasaannya. Dia tidak perlu pula yang membantunya. Dia maha mampu melakukannya sendiri. Walam yakul lahu waliyyun minadh-dhull, dan dia tidak punya penolong untuk mengangkat dia dari kehinaan. Dia enggak butuh. Dia sudah maha mulia. Dia tidak punya kehinaan sedikit pun. Dia tidak butuh dengan penolong sedikit pun. Wa kabbirhu takbira, dan besarkanlah dia sebesar-besarnya. Agungkan dia seagung-agungnya. Inilah jemaah sekalian, dua bentuk pujian kepada Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Kita tambahkan satu lagi. Nama Allah Al-Majid. Yang berikutnya, nama Allah Al-Majid. Disebutkan dalam Al-Quran, dalam dua ayat kata Syekh. Yang pertama, surat Hud ayat 73. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Innahu hamidum majid. Rahmat Allah dan keberkahannya untuk kalian wahai ahlul bait, yaitu keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya Allah yang maha terpuji serta majid. Majid itu bisa kita terjemahkan dengan yang maha agung atau yang maha mulia. Yang maha mulia atau yang maha agung. Kemudian surat Al-Buruj ayat 14-15. Wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majidu. Dan dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Pemilik arsy serta dia yang maha agung. Dia yang maha agung pemilik arsy. Jemaah sekalian, bacaan Al-Majidu di dalam ayat ini bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama, Dzul Arsyil Majidu. Dzul Arsyi Al-Majidu. Allah pemilik arsy Al-Majidu, dia yang maha agung. Allah yang maha agung pemilik arsy. Bisa juga dibaca Dzul Arsyil Majidi. Tadi Al-Majidu, sekarang Al-Majidi. Maka maknanya menjadi Allah pemilik arsy yang agung. Dan dua-dua bacaan ini ada riwayatnya. Dan dua-dua maknanya benar. Allah yang maha agung, pemilik arsy yang agung. Dan jemaah sekalian, makna dari Al-Majid ini mengandung keluasan. Maknanya luas sekali. Kata Syekh, wasi'us sifat azimuha. Sifat-sifatnya luas. Keagungannya. Kathirun nu'ud karimuha. Sifat-sifatnya banyak kemuliaannya. Fal majid yarji'u ila 'azamati awsafihi wa kathratiha wa sa'atiha. Maka makna al-majid itu kembali kepada keagungan semua sifat-sifatnya, banyaknya dan luasnya. Jadi jemaah sekalian, Al-Majid itu tidak memiliki satu makna, tapi dia mencakup seluruh sifat Allah. Seluruh sifat Allah menunjukkan sifat yang paling agung, yang paling luas, yang paling banyak. Contohnya, Allah penyayang, memiliki sifat penyayang. Maka penyayangnya Allah yang paling besar, yang paling agung, serta paling banyak, serta paling luas. Kemudian contoh lain, Allah memiliki sifat pengampun, pemaaf. Maka pengampunannya Allah itu yang paling besar, yang paling banyak, yang paling luas. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Semua sifat-sifat Allah itu yang paling agung atau yang paling besar, dan yang paling banyak, dan yang paling luas. Ini yang terkandung di dalam nama Allah Al-Majid. Sehingga kalau kita terjemahkan ringkasnya, bisa yang maha agung atau yang maha mulia. Adapun penyebutan sifat Allah yang terkandung dalam nama Allah Al-Majid ini di dalam hadis sangat banyak. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain, aku bagi sholat antara aku dengan hambaku menjadi dua bagian. Jemaah sekalian, perhatikanlah hadis yang mulia ini. Di dalamnya terdapat pelajaran yang sangat penting terkait dengan ibadah yang sangat agung, yaitu sholat, dan surat yang paling mulia dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Kata Allah, aku bagi sholat antara aku dengan hambaku menjadi dua bagian. Sholat yang dimaksudkan di sini bukan keseluruhan sholat, tapi surat Al-Fatihah. Menunjukkan kepada kita surat Al-Fatihah itu adalah bagian terpenting atau salah satu bagian terpenting dalam sholat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka hendaklah kita berusaha keras untuk khusyuk tatkala membaca surat Al-Fatihah. Dan di antara faktor terbesar yang membantu kita untuk khusyuk adalah paham artinya, paham maknanya, minimal paham terjemahannya. Tapi terjemahan saja belum cukup, baca tafsirnya sehingga kita bisa renungkan kandungan yang terdapat di dalamnya. Itu cara untuk khusyuk. Kalau enggak ngerti apa yang dibaca, pikirannya malah melayang-layang entah kemana. Pahami, kemudian renungkan dan hadirkan hati kita saat membacanya. Begitu pula hadirkan dalam hati kita tatkala kita sedang membaca Al-Fatihah, Allah langsung membalasnya berdasarkan hadis yang mulia ini. Hadirkan dalam hati kita saat kita membaca surat Al-Fatihah, ayat per ayat Allah langsung membalasnya. Bagaimana mungkin kita membaca lalu pikiran kita melayang-layang, kita tidak fokus dengan apa yang kita baca, padahal kita sedang berdialog dengan Allah. Kalau kita di majelis ini saja enggak pantas, kita di majelis ilmu, tapi ternyata kita enggak memperhatikan. Pikiran kita ada di tempat lain. Harus kita perhatikan. Apalagi saat kita berbicara dengan Allah dalam sholat kita. Seperti apa dialognya? Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, wali abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, maka apabila hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hamidani abdi, hambaku memujiku. Ini luar biasa jemaah sekalian. Langsung Allah jawab. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, dan apabila hamba mengucapkan ar-rahmanir rahim, qala Allah ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, athna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Hambaku menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, dan apabila hamba mengucapkan maliki yaumiddin, qala Allah ta'ala, majjadani abdi, maka Allah mengucapkan, hambaku mengagungkan aku. Inilah pembahasan kita. Hambaku, kata Allah, mengagungkan aku tatkala dia mengucapkan maliki yaumiddin. Karena kelak di hari kiamat, Allah benar-benar akan tunjukkan dialah raja yang sesungguhnya. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka apabila hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala, Allah berfirman, hadza baini wa baina 'abdi, ini untuk aku dan untuk hambaku. Satu ayat dibagi dua. Iyyaka na'budu, untuk Allah, hanya kepadamu kami beribadah, yaitu kami mentauhidkanmu dalam ibadah dan kami jauhi semua dosa syirik. Ini hak Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini untuk kita, yaitu Allah berjanji akan memberikan pertolongan kepada kita kalau kita beribadah hanya kepadanya dan minta tolong hanya kepadanya. Jadi jemaah sekalian, tatkala kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah tegaskan kita pasti ditolong. Hadza baini wa baina 'abdi, ini untukku dan untuk hambaku. Dan Allah tegaskan lagi, wali 'abdi ma sa'al, dan untuk hambaku tersebut apa yang dia minta. Artinya pasti aku kabulkan. Jadi jangan sampai kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hati kita enggak di situ. Harus disertai dengan kehadiran hati, pengharapan yang besar kepada Allah, bergantung hati kepadanya supaya diberikan pertolongan. Dan harus kita yakin pasti Allah menolong. Kenapa? Ini janji Allah. Dan Allah tidak mungkin menyalahi janji. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, ini untukku dan untuk hambaku. Dan untuk hambaku tersebut, apa yang dia minta, akan aku kabulkan. Ini luar biasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim, waladdallin. Qala, maka Allah berfirman, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi surat Al-Fatihah terbagi menjadi dua bagian, 1/3 untuk Allah, 1/3 untuk kita. Maka jemaah sekalian, di dalam surat Al-Fatihah ini terkandung ujian kepada Allah, sanjungan kepadanya, dan pengagungan terhadapnya. Inilah pembahasan kita. Dialah Allah yang paling layak dipuji, disanjung, dan diagungkan. Dan itu yang terkandung di dalam nama Allah Al-Hamid dan Al-Majid. Begitu pula jemaah sekalian, saat kita bangkit dari rukuk, di sini juga terkandung bacaan-bacaan yang mengandung ujian dan pengagungan kepada Allah. Di antaranya, Rabbana lakal hamdu, mil'us samawati wal ard, wa mil'u masyi'ta min syai'in ba'd, ahlus sana' wal majd, ahakku ma qalal abdu, wa kulluna laka abdun, Allahumma la mani'a lima a'tayta, wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Ini bacaan panjangnya. Minimalnya kita baca Rabbana lakal hamdu. Kalimat-kalimat ini semuanya mengandung pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di akhir salat ditutup dengan pujian juga kepada Allah. Jadi di awal salat surat Al-Fatihah pujian kepada Allah, di pertengahan salat saat iktidal pujian kepada Allah, dan di akhir salat ditutup pula dengan pujian dan pengagungan kepada Allah, yaitu dalam salawat kita. Di akhir salawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan ini di antara hadis yang menyebutkan dua nama ini secara bersamaan. Innaka Hamidum Majid. Ini akhir dari solat kita. Sesungguhnya engkau ya Allah Hamidun yang maha terpuji, Majidun yang maha agung lagi maha mulia. Dan di sini ada faedah disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kenapa dalam salawat ditutup dengan nama Allah innaka Hamidum Majid? Karena salawat itu meminta tambahan kemuliaan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambahan nikmat untuk beliau. Dan ini terkandung dalam nama Allah Al-Majid. Terkandung dalam nama Allah Al-Majid, Dia yang Maha Agung, yang paling agung, yang paling mulia semua sifat-sifatnya, paling besar, paling banyak dan paling luas sebagaimana kita jelaskan di awal tadi. Maka kalau begitu, Dia yang Maha Mampu menambah nikmat dan kemuliaan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi, ketika kita bersalawat, kita mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan mendoakan agar Allah berikan kepada beliau sesuatu yang belum Allah berikan. Jadi jemaah sekalian, ini luar biasa pemahaman terhadap nama Allah Al-Hamid dan Al-Mazid yang tertera di dalam salawat. Itu mengandung peringatan bagi kita, ajaran untuk kita, tatkala kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salawat itu kan kita berdoa kepada Allah agar mencurahkan kebaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dia ditutup dengan nama Allah Al-Hamid dan Al-Majid, maka kita pun paham kebaikan yang kita minta bukan sesuatu yang belum diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sudah Allah berikan, cuma kita minta tambahannya. Ini sekaligus jawaban terhadap syubhat. Sebagian orang-orang kafir mengatakan Muhammad itu belum selamat. Buktinya apa? Umatnya masih disuruh bersalawat. Ini syubhat orang-orang kafir. Tapi kalau kita mendalami nama Allah ini, maka kita pun tahu yang kita minta bukan Allah, ya Allah selamatkan Rasulullah, tidak. Ya Allah tambahkan nikmatmu untuk Rasulmu yang sudah engkau jamin selamat. Itu maknanya. Jadi ini faedah penting yang bisa kita dapatkan dari nama Allah Al-Hamid dan Al-Majid di akhir salawat Ibrahimiyah. Baik. Penutup jemaah sekalian. Sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita kandungan sifat Allah yang maha terpuji lagi maha agung serta maha mulia. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan." Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat, yatufuna fit-turuqi, yaltamisuna ahla dzikir, yang berkeliling di jalan-jalan di muka bumi ini untuk mencari orang-orang yang berzikir. Berzikir ini maknanya luas. Orang yang menyebut subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, berarti sedang berzikir. Orang yang membaca Al-Quran sedang berzikir. Orang yang sholat juga berzikir. Orang yang mempelajari ilmu agama, menghadiri majelis ilmu, juga termasuk sebesar-besarnya zikir. Maka Allah memiliki malaikat-malaikat khusus yang tugasnya mencari mereka. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw. Maka apabila mereka mendapati satu kaum yang sedang berzikir kepada Allah, mereka saling memanggil. Halummu ila hajatikum. Kemarilah kepada hajat kalian, yaitu tugas yang Allah berikan kepada kalian. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayahuffuna bi ajnihatihim ila samaid dunya. Maka para malaikat itu pun meliputi mereka dengan sayap-sayap mereka sampai ke langit dunia. Para malaikat meliputi orang-orang yang hadir di majelis zikir atau majelis ilmu tersebut dengan sayap-sayap mereka sampai ke langit dunia. Maka jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran tentang keutamaan menghadiri majelis ilmu. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayas'aluhum rabbuhum azza wa jalla wa huwa a'lamu minhum. Maka Allah bertanya kepada mereka, dan Allah tentu lebih tahu daripada mereka. Ma yakulu ibadi, apa yang dikatakan hamba-hambaku tersebut? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqul, para malaikat menjawab, yusabbihunak, mereka bertasbih mensucikan engkau. Wa yukabbirunak, mereka bertakbir mengagungkan engkau, membesarkan engkau. Wa yahmadunak, dan mereka memujimu. Wa yumajjidunak, dan mereka mengagungkanmu. Inilah pembahasan kita. Kita memuji Allah dan mengagungkan Allah. Karena itu kandungan makna Al-Hamid dan Al-Majid. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayakul, Allah azza wa jalla berfirman, hal ra'auni, apakah mereka telah melihat aku? Fayakuluna, para malaikat menjawab, la wallahi ma ra'auk. Tidak, demi Allah, mereka tidak melihatmu. Qala fayakul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berfirman, kaifa law ra'auni, kaifa law ra'auni, bagaimana seandainya mereka melihat aku? Qala, para malaikat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulun, para malaikat menjawab, law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa aktsara laka tasbihan. Andai mereka melihatmu, maka mereka akan menjadi yang paling keras, yang paling kuat ibadahnya, yang paling kuat dalam mengagungkan engkau, dan paling banyak dalam mensucikan engkau, dalam bertasbih kepadamu. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqul, Allah berfirman, fama yasaluni, lalu apa yang mereka minta kepadaku? Qala, yasalunakal jannah, mereka meminta kepadamu surga ya Allah. Qala, yaqul, wa hal ra'uha, kata Allah, apakah mereka telah melihat surga? Qala, yaqulun, para malaikat menjawab, la wallahi ya rab ma ra'auha, tidak demi Allah wahai rab, mereka belum melihat surga. Qala fa yaqul, fa kaifa law annahum ra'auha, lalu kata Allah, maka bagaimana apabila mereka melihat surga? Qala yaqulun, para malaikat menjawab, law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaban wa a'zama fiha raghbatan. Andai mereka telah melihat surga, maka mereka yang akan paling kuat keinginannya untuk masuk surga dan paling besar usahanya untuk mendapatkan surga, dan paling besar pula, paling tinggi kecintaannya untuk masuk surga. Qala, lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, famimma yata'awwadzun, lalu dari apa mereka meminta perlindungan kepadaku? Qala yaqulun minan nar, para malaikat menjawab, dari api neraka. Mereka meminta perlindungan kepadamu ya Allah dari api neraka. Qala yaqul wa hal ra'awha? Allah berfirman, apakah mereka telah melihat neraka? Qala fayaquluna, malaikat menjawab, la wallahi ya rab ma ra'awha, tidak demi Allah wahai rab mereka belum melihat neraka. Qala yaqul fa kaifa law ra'awha? Lalu Allah berfirman, bagaimana apabila mereka melihat neraka? Qala yaqulun law ra'awha kanu ashadda minha firaran wa ashadda minha makhafatan. Para malaikat menjawab, andai mereka melihat neraka, maka mereka yang paling keras lari dari neraka itu dan yang paling tinggi rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla atau kepada azab Allah neraka yang sangat mengerikan. Qala fayakul, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ushidukum anni qad ghafartu lahum, maka aku persaksikan kepada kalian wahai para malaikatku bahwasannya aku telah mengampuni mereka. Qala yaqulu malakun minal malaikah, maka berkatalah salah satu malaikat, fihim fulanun laisa minhum innama ja'a li hajatin. Ya Allah, di tengah-tengah mereka ada fulan. Dia bukan bagian dari mereka. Dia hanya datang di majelis itu karena suatu hajat. Bukan bermaksud menuntut ilmu, bukan bermaksud berzikir, tapi ada hajat duniawi. Mungkin dia punya hajat pada salah seorang yang hadir di situ, menunggu dia selesai, maka dia pun ikut di majelis tersebut. Atau dia mau berdagang, menunggu orang selesai kajian, dia pun ikut di majelis tersebut. Dia tidak niat menuntut ilmu, dia tidak niat berzikir. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, humul julasa la yashqa jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang bermajelis tidak merugi siapapun yang bermajelis dengan mereka. Artinya, walaupun dia tadinya tidak niat bersama mereka untuk beribadah bersama mereka, maka dia pun mendapatkan kemuliaan yang sama, dia juga mendapatkan ampunan. Kenapa dia mendapatkan ampunan? Karena dia bersahabat dengan orang-orang yang Allah cintai ini. Subhanallah. Karena dia bermajelis dengan mereka, dia bersahabat dengan mereka, dia pun kecipratan mendapatkan ampunan Allah. Untuk memuliakan mereka, Allah ampuni kawan mereka yang duduk bersama mereka. Ini luar biasa. Majelis ilmu. Maka semangatlah dalam menuntut ilmu agama. Jemaah sekalian, kesimpulannya terkait dengan pembahasan kita, hadis ini menunjukkan luasnya keagungan Allah, banyaknya kemuliaan Allah, dan nikmat yang Dia berikan kepada kita. Walhamdulillah, inilah pembahasan singkat tentang dua nama Allah, Al-Hamid dan Al-Majid. Semoga bermanfaat. Allah di atas arsy. Lalu di manakah arsy? Apakah di langit atau di atas langit? Ulama Islam seluruhnya sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat. Arsy itu di atas langit yang ketujuh. Dan dia adalah makhluk yang posisinya paling tinggi. Dia berada di atas segala sesuatu. Jadi maksud arsy di langit bukan di dalam langit, atau langit di atasnya menaungi dia, tidak. Tapi dia adalah makhluk yang paling tinggi di atas segala sesuatu. Bahkan sebelum arsy di atas langit masih ada makhluk yang lain. Dalil-dalil menunjukkan sebelum arsy di atas langit yang ketujuh masih ada makhluk yang lain. Di antaranya disebutkan dalam hadis yang sahih, surga di atas langit yang ketujuh. Dan mata airnya memancar dari bawah arsy. Dan surga Al-Firdaus yang paling tinggi tepat di bawah arsy. Begitu pula ada dalil-dalil yang menyebutkan di atas langit yang ketujuh itu masih ada air. Makanya disebutkan wa kana arsyuhu 'alal ma. Arsy Allah di atas air. Kesimpulannya, arsy itu adalah makhluk yang paling tinggi. Begitu pula dia yang paling besar dan yang paling berat. Dan dia makhluk yang agung. Tadi kita sebutkan Allah berfirman, Dzul Arsyil Majid. Allah pemilik arsy yang agung. Dan Allah istiwa di atas arsy. Yaitu berada di atas arsy. Dan Allah sama sekali tidak membutuhkan arsy. Dan arsy itu kecil kalau dibandingkan dengan Allah. Tentu gak layak dibandingkan. Tapi seandainya dibandingkan, maka arsy itu kecil sekali. Dan arsy sangat butuh kepada Allah. Kalau Allah tidak menahannya, maka dia akan jatuh, dia akan hancur. Allah yang mengaturnya, menjaganya. Maka dia sangat butuh kepada Allah Azza wa Jalla, bukan Allah yang membutuhkannya. Nah jemaah sekalian, kenapa ada orang menolak untuk mengimani Allah berada di atas arsy? Karena menurut logika mereka, sebagaimana yang mereka saksikan pada sebagian makhluk, kalau sesuatu berada di atas sesuatu yang lain, kalau sesuatu berada di atas sesuatu yang lain, maka yang di atas itu dia lebih kecil daripada yang di bawah. Karena yang di bawah diperlukan untuk menopang dia, sehingga dia butuh kepada yang di bawah. Contohnya, kita di atas lantai ini. Kita yang butuh lantai atau lantai butuh kita? Kita yang butuh lantai kan, lantai gak butuh kita. Dan lantai ini lebih luas daripada kita. Dan kita menempel di lantai. Nah, itu logika mereka. Mereka gunakan logika itu kepada Allah. Kalau Allah di atas arsy, berarti secara logika mereka, Allah lebih kecil daripada arsy. Allah menempel di arsy. Allah butuh kepada arsy. Ini bahayanya jemaah sekalian. Kalau memahami Allah bersandarkan kepada akal dan menolak dalil. Pada akhirnya apa? Kalau mereka pun mengatakan, kalau begitu, gak mungkinlah Allah di atas arsy. Jadi dua kali dosa mereka. Pertama, mereka samakan dalam benak mereka, Allah itu seperti makhluk, kalau seandainya di atas arsy. Jadi mereka tuh musyabbiha, menyamakan Allah dengan makhluk. Tapi mereka tuduh orang lain musyabbiha. Padahal dalam benak mereka, mereka sudah gambarkan, jika seandainya Allah di atas arsy, Allah seperti makhluk yang butuh kepada arsy. Baru kemudian mereka lakukan yang kedua. Apa itu? Mereka tolak mengimani Allah di atas arsy. Ayat-ayat jelas, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang maha penyayang istiwa di atas arsy. Tapi mereka tolak karena enggak masuk akal. Maka jemaah sekalian, ini bisa kita jawab dengan dalil Al-Quran, dengan hadis, dengan ijma ulama, dan juga dengan akal yang sehat. Bukan akal mereka yang kurang. Dan juga dengan fakta. Menurut akal sehat dan menurut fakta jemaah sekalian, kalau maha tinggi berarti di atas segala sesuatu. Dan faktanya, makhluk pun ada yang berada di atas yang lain, tapi enggak membutuhkan yang di bawahnya. Kalau dicontohkan manusia, betul, kita di atas lantai ini, kita menempel di lantai, kita lebih kecil daripada lantai, kita butuh kepada lantai. Tapi ternyata enggak semua makhluk seperti itu. Ada makhluk, dia berada di atas sesuatu, dia enggak butuh yang ada di bawahnya. Dan dia lebih besar daripada yang di bawahnya. Contohnya apa? Langit. langit di atas bumi atau di bawah bumi? Atau sejajar dengan bumi? Di atas kan? Langit di atas bumi. Tapi dia enggak butuh bumi sedikit pun. Dan dia jauh lebih luas daripada bumi. Dan dia enggak menempel di bumi. Bahkan dia tanpa tiang yang kita bisa lihat. Itu makhluk jemaah sekalian. Apalagi Allah. Dipahami ya? Mudah sekali membantah mereka. Mereka merasa seakan yang paling pintar akalnya. Padahal akalnya pendek. Jadi, Allah berada di atas arsy. Allah yang maha besar. Allah tidak butuh kepada arsy sedikit pun. Bahkan arsy yang selalu butuh kepada Allah. Sehingga kita juga enggak boleh mengatakan Allah menempel di arsy. Kenapa? Enggak ada dalilnya. Katakan saja Allah di arsy. Lalu bagaimana Allah istiwa di atas arsy? Seperti apa keberadaan Allah di atas arsy? Maka kita katakan, alama yaliku bijalalihi wa azamatihi. Itu sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Persisnya bagaimana? Kita katakan, Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Kenapa Allah tidak memberikan ilmunya tentang itu kepada kita? Cukup kita yakini, Allah istiwa di atas arsy sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Simpel sekali sebenarnya akidah Islam itu. Kalau kita tunduk dan patuh kepada dalil, tidak menentang dalil, hanya menggunakan akal kita belaka. Baik. Apakah akhlak mulia itu sudah ada pada diri seseorang sejak lahir? Atau memang harus menuntut ilmu agama untuk mempunyai akhlak mulia? Bagaimana agar kita memiliki akhlak mulia dan apa saja yang termasuk akhlak mulia? Masya Allah. Pertanyaan yang bagus sekali. Tentang akhlak mulia. Jemaah sekalian, dua-duanya ada. Ada akhlak mulia yang jibiliyun. Merupakan anugerah Allah untuk kita sejak lahir. Tapi ada pula akhlak mulia yang kita dapat dari usaha kita baru Allah anugerahkan. Ini penjelasan para ulama, diantaranya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, ketika beliau menjelaskan hadis Al-Ashad bin Qais radhiyallahu anhu. Sahabat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, "Inna fika lakhaslatain yuhibbuhuma Allah wa rasuluh." Sesungguhnya engkau memiliki dua akhlak yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Al-hilmu wal anah. Al-hilmu, ini yang pertama, sifat sabar, penyantun, pemaaf. Dan al-anah, tidak tergesa-gesa. Tidak reaksioner. Ini bertentangan dengan sifat banyak para Facebooker hari ini. Para pengguna medsos. Begitu ada berita, langsung komen, langsung share. Dia enggak mikir dulu. Harusnya tenang. Menyikapi berbagai permasalahan itu tenang. Jangan reaksioner. Jangan panik. Ini sifat mulia, akhlak mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pada dirimu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, ini anugerah yang Allah berikan sejak lahir atau hasil usaha saya baru Allah berikan?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Itu sudah ada padamu sejak lahir." Berdasarkan hadis ini, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau begitu akhlak itu ada dua. Ada yang kita dapatkan sejak lahir, Allah anugerahkan pada diri kita, walaupun mungkin tidak harus juga sejak lahir. Bisa jadi Allah berikan itu kita sudah lahir, kita sudah dewasa, tapi itu anugerah dari Allah tanpa kita usaha. Itu maknanya. Dan ada yang kita usaha dulu, baru Allah berikan. Jadi, ini dua bentuk akhlak. Seperti kita, walhamdulillah, kebanyakan orang Indonesia itu sudah, orang bilang sudah pembawaan, sudah dari sononya itu bersifat ramah, ya kan? Dan lain-lain. Ini pembawaan kita. Tanpa usaha pun sudah begini kita. Tanpa usaha pun kita memang sudah begini. Kita orang-orang Indonesia, umumnya ya, mayoritasnya, itu bersifat baik, suka bergaul, ramah, dan lain-lain. Tapi jemaah sekalian, banyak akhlak yang mesti kita usaha dulu baru kita dapatkan. Baru Allah berikan kepada kita. Contohnya mungkin ada orang yang pembawaannya, tabiatnya bersifat pemarah. Ini akhlak buruk. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, la taqdab, jangan kamu marah. La taqdab walakal jannah, jangan kamu marah maka bagimu surga. Tapi ada orang yang tabiatnya seperti itu. Maka orang ini dia enggak bisa mengatakan saya sudah enggak bisa dirubah. Memang sudah seperti ini, mau bagaimana lagi? Enggak bisa. Kamu harus usaha. Ada pula orang enggak tahu malu. Sudah tabiatnya, sudah pembawaannya. Maka dia enggak bisa mengatakan, saya sudah seperti ini. Pembawaan saya dari kecil sudah begini. Saya enggak bisa menghilangkan. Tidak. Kita katakan, harus usaha. Harus diusahakan. Jadi, mana saja akhlak buruk yang ada pada diri kita, harus usaha kita hilangkan. Apa saja akhlak baik yang belum ada pada diri kita, harus kita usahakan. Yang sudah ada dipertahankan. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, apa saja yang termasuk akhlak mulia itu? Kita kalau bahas akhlak mulia, ini pembahasan yang sangat luas. Seluas akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, untuk mempelajari akhlak mulia, maka pelajarilah ayat-ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akhlak mulia. Dan itu tentu sangat banyak. Maka para ulama kita telah menulis buku-buku khusus untuk mengumpulkan hadis-hadis, begitu pula ayat-ayat, bahkan juga asar-asar tentang kemuliaan akhlak. Di samping hadis-hadis yang terdapat dalam gabungan dengan hadis-hadis yang lain. Dalam Sahih Al-Bukhari ada kitab khusus berbicara tentang akhlak. Dalam Sahih Muslim juga ada hadis-hadis yang berbicara tentang akhlak. Tapi ada buku khusus semua tentang akhlak. Contohnya apa? Di antara yang terbaik adalah kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari, penulis kitab Sahih Al-Bukhari. Maka saya sarankan untuk mempelajari buku ini. Ya. Lebih bagus lagi cari yang sudah diteliti oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah yang kemudian beliau beri judul Sahih Al-Adabil Mufrad. Baik. Tapi jemaah sekalian, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan secara garis besar akhlak mulia itu ada empat. Secara garis besarnya akhlak mulia itu ada empat pondasinya. Yang pertama adalah kaful adza, menahan diri kita tidak menyakiti atau menzalimi orang, baik dengan ucapan maupun dengan tindakan-tindakan kita. Baik ucapan lisan maupun tulisan tangan di medsos. Ini seringkali orang itu kalau berhadapan secara lisan dia sopan, tapi di medsos kurang ajar tuh. Banyak banget yang kurang ajar di medsos. Kenapa? Dia merasa kan orang enggak kenal dia. Dia berlindung dari akunnya yang orang enggak kenal. Maka semua kata-kata buruk dia tumpahkan di medsos. Masuk ke status orang, beri komen-komen yang buruk. Tapi orang itu kalau berhadapan dia enggak kayak gitu. Karena dia masih punya malu. Sebab orang mengenal dia. Ketika di medsos, banyak orang enggak kenal, seakan rasa malunya hilang. Karena dia malunya hanya kepada manusia, kurang malunya kepada Allah. Maka ini yang pertama, kaful adza. Menahan diri kita, jangan menzalimi orang. Yang kedua, badlun nada. Berbuat baik kepada orang. Ini akhlak mulia. Apapun yang bisa kita berikan, apakah diri, tenaga kita, saran-saran, nasihat, masukan kita, atau kebijakan kita, ya, ataupun harta kita. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk memberi manfaat kepada orang lain. Dan sebesar-besar manfaat yang kita berikan kepada orang lain adalah memberi nasihat, mengajak kepada tauhid, melarang syirik, dan seterusnya. Ini yang kedua. Ini akhlak mulia. Bersedekah itu akhlak mulia. Memberi hadiah itu akhlak mulia. Menolong orang itu akhlak mulia. Yang ketiga, as-sabru 'alal adza, bersabar menghadapi orang yang menyakiti kita. Nah, ini yang paling berat nih. Mudah diucapkan tapi berat praktiknya. Bersabar menghadapi orang yang menyakiti kita. Padahal ini tingkatan yang paling rendah, sabar itu. Kalau kita mau lebih mulia lagi, kita maafkan dia. Ini lebih tinggi daripada sabar. Kalau kita mau lebih mulia lagi, kita balas orang itu dengan cara berbuat baik kepadanya. Ini tiga tingkatan dalam menghadapi orang yang menyakiti kita. Minimal sabar. Kalau kita mau pahala lebih besar, maafkan dia. Karena ada orang sabar, tapi dia belum maafkan. Kalau kita mau pahala lebih besar, balas dia dengan perbuatan baik. Dan hasilnya apa? Itu berpotensi besar untuk menyadarkan dia. Jadi bayangkan ada orang berbuat buruk kepada kita, lalu kita balas dia perbuatan baik. Itu akan menyadarkan dia. Kalau dia masih sesuai dengan fitrahnya. Kalau dia masih punya hati, dia akan sadar. Bagaimana bisa dia menyakiti orang yang berbuat baik kepadanya. Iya. Kemudian yang keempat, al-wajhu talak. Berwajah manis, cerah, ceria ketika berjumpa dengan saudara kita. Tapi jangan kepada lawan jenis ya. Kepada saudara kita, sesama ikhwan, sesama akhwat, atau kepada yang mahram kita. Iya. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, empat pondasi akhlak mulia. Tapi rinciannya itu sangat banyak, seluas akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini luar biasa, Imam Bukhari mengumpulkan hadis-hadis tentang akhlak beliau, mulai dari bimbingan beliau bagaimana berakhlak kepada orang tua, tetangga, istri, anak, bahkan ada rincian anak perempuan bagaimana, sampai kepada budak, pembantu, bahkan kepada hewan dan tumbuh-tumbuhan. Luar biasa kesempurnaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah firmankan, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wa kana khuluquhul Qur'an, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Bolehkah kita membaca ihdinas siratal mustaqim membayangkan sedang meniti jembatan seperti rambut yang di bawahnya ada api yang ya, yang di bawahnya ada neraka ya. Wallahu alam, saya belum dapat dalilnya, belum pula pernah membaca keterangan para ulama, tapi kebanyakan ulama menjelaskan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, adalah jalan hidayah di dunia. Apa itu jalan hidayah di dunia? Ilmu dan amal. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu yang diberikan nikmat? Para nabi dan rasul, terutama nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Berarti ilmu dan amal kita mesti meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Manhaj salaf yang setiap hari kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tapi orang enggak paham, dia mencela manhaj salaf. Padahal itu yang dia minta setiap hari kepada Allah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Waladdolin, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Orang-orang yang Allah murkai karena punya ilmu tapi tidak diamalkan. Orang-orang yang tersesat karena beramal tanpa ilmu. Jadi, jalan yang lurus adalah ilmu dan amal yang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan rasul, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Itu yang dimaksud jalan yang lurus. Ini kebanyakan ulama menafsirkan demikian. Saya belum dapatkan yang menafsirkan itu berarti jalan yang lurus di akhirat kelak. Nanti bisa dibaca lagi di buku-buku tafsir, wallahu alam. Kadang kita marah, jengkel pada kucing liar yang suka masuk rumah. Ini gara-gara kucing tadi kayaknya nih. Sudah dikasih makan tapi masih minta-minta dan mengganggu terus. Apakah marah kita berdosa dan seperti marahnya dengan manusia? Kalau kita merasa terganggu, maka marah di sini bersifat tabiat. Tapi jangan sampai kemudian kita melampiaskan amarah kita dengan menzalimi kucing itu. Nah, ini yang tidak boleh. Marah secara tabiat itu wajar kalau kita merasa terganggu. Namun, jangan sampai kemudian kita berbuat zalim kepada kucing itu karena kita marah kepada dia. Dan marah yang bersifat tabiat ini, kalau bisa kita rubah, maka itu lebih bagus lagi. Kita rubah dengan kesabaran. Kita rubah dengan sisi pandang lain. Seperti apa sisi pandang lain? Pandanglah, mungkin kucing ini Allah kirimkan ke sini supaya kita dapat pahala. Wa fi kulli kabidin rabbatin ajrun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada setiap limpa yang basah ada pahala. Artinya, apapun yang kita kasih makan kita dapat pahala. Apakah manusia maupun hewan, kita dapat pahala. Jadi, pandanglah dari sisi itu. Dia datang ke sini agar Allah memberi kesempatan kepada kita untuk dapat pahala memberi makan kepadanya. Apalagi kalau kita berikan lebih daripada itu. Kasih tempat tinggal yang lebih baik. Kasih istri mungkin kalau dia butuh. Ya, intinya kita berbuat baik kepada hewan, kita pun dapat pahala. Dan yang paling penting adalah kita jangan zolim. Walaupun kepada hewan, kita akan dapat pembalasannya. Ingat ya, seorang wanita yang diazab oleh Allah karena menzolimi kucing. Kucing itu dia kurung. Cuma dia kurung saja. Dan tidak dia kasih makan. Tidak pula dia lepaskan untuk mencari makan sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat. Walahiya atlaqatha hatta ta'kula min hashashil ard." Atau kama qala alaihi salatu wasallam, seorang wanita diazab gara-gara kucing. Dia kurung sampai mati. Tidak dia beri makan. Walahiya at'amatha, dia tidak beri makan. Walahiya atlaqatha, dan tidak pula dia lepaskan. Hatta ta'kula min hashashil ard, sampai dia mencari makan dari muka bumi ini. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ya, hati-hati. Berbuat zalim kepada hewan pun akan mendapatkan balasan dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini kembali kepada pembahasan kita tadi. Allah Al-Hamid yang maha terpuji. Dan dalam pembalasan Allah ada keadilan. Di situ sifat terpujinya Allah Azza wa Jalla. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.